بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan bab baru, bab ma ja'a fil kuhan wa nahwihim, bab yang datang dalam menjelaskan tentang hukum para dukun dan yang semisal dengan mereka, yakni arraf, tukang ramal, itu juga semisal dukun, sahir juga masuk di antara pembahasan para dukun. Maka dikatakan wa nahwihim, musyawit, tukang sulap. Ini pembahasan tentang wa nahwihim, dukun-dukun dan yang semisal dengan mereka. Hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis riwayatnya Imam Muslim, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala man ata'arrafan fas'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, tu'arraf, sigo mubalago, yang dikenal dengan banyak mengetahui, tapi ini maknanya adalah celaan, bukan pujian. Arraf di sini maknanya bukan pujian tapi celaan. Kenapa kok dikatakan celaan? Karena susunan kalimatnya adalah berhubungan dengan hukuman terhadap orang yang datang kepada tukang ramal ini. Hukumannya adalah tidak diterima sholat dia selama 40 hari. Sebagian lafadznya 40 malam juga. Maka lafadz arraf ini adalah lafadz untuk celaan. Ya kan? Bukan pujian banyak pengetahuan. Tapi disebutkan sesuai dengan keadaan yang disebut oleh orang-orang atau dia sendiri yang mengakui dia banyak pengetahuan. Arraf banyak pengetahuan tapi perkara-perkara yang tercela, diantaranya adalah mengklaim mengetahui ilmu gaib, mengetahui tentang tafsir garis-garis yang mungkin ada dalam telapak tangan atau yang semisalnya. Ini perkara-perkara yang tercela karena berhubungan dengan, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang mana bahwasanya hal tersebut perkara gaib adalah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah Ta'ala, qawluhu an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hafsah, ba'd mananya sebagian, dan sebagian itu minimal adalah satu. Maka dikatakan ya Hafsah, ya kan, sebagian itu bilangan yang paling terkecil adalah satu. Seperti kemarin Ta'ifah, bilangan yang terkecil adalah satu, walaupun dalam maknanya adalah Ba'du syai, sebagian sesuatu. Ta'ifah adalah sebagian sesuatu. Angka yang paling terkecil adalah satu. Maka kalau itu satu orang bisa disebut dengan ta'ifah. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan, yang sering kita lewati, lawalawla apa? Nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu bid-din. Satu cukup untuk mematuhi ayat tersebut. Demikian juga di sini, an ba'di azwajin Nabi SAW, sebagian dari istrinya Nabi, yaitu satu orang, ini Hafsah. Dakaro Abu Mas'ud As-Saqafi. Penyantum As-Saqafi gitu. Nah ini yang agak iskal. Nuskho yang ada di rumah saya juga As-Saqafi. Ini juga As-Saqafi. Punya Mujahid juga As-Saqafi. Nah ini yang benar adalah di meski. Kok? Tidak pernah kita dengar Abu Mas'ud As-Saqafi. Yang sering kita dengar adalah di meski. Ya kan? Makanya kemarin ketika saya lewati lafaz ini sudah janggal, maka kita tanyakan As-Saqafi atau yang lain. Ternyata nuskho-nuskho yang lain berbunyi Dimaski. Dimaski itu dari Damaskus. Damaskus itu di mana? Di mana? Di Syria. Jadi bukan As-Saqafi tapi Ad-Dimaski. Yang dikenal dengan Abu Mas'ud, yang memiliki penyebutan terkait dalam masalah hadis-hadis ataupun ujung-ujung hadis itu adalah Dimaski bukan As-Saqafi. Maka wajib dibenahi itu, yang tertulis As-Saqafi dibenahi, diganti dengan Ad-Dimaski. Dimaski itu nisbah dari Damaskus, orang sana dikatakan Dimaskiyun. Li'annahu, karena Abu Mas'ud ini menyebutkan hadis ini fil atraf. Mana atraf adalah ujung-ujung hadis itu dikumpulkan. Potongan-potongan hadis dari ujungnya dikumpulkan semuanya, hadisnya siapa saja. Hadisnya Abdullah bin Umar, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, hadisnya Abu Bakar, hadisnya Umar, hadisnya Aisyah, hadisnya para sahabat. Yang beliau lewati dikumpulkan ujung-ujungnya dijadikan masing-masing sahabi dan sahabiat hadisnya ini. Itu namanya atraf. Bahwa masing-masing sahabi terlalu Abdullah bin Umar hadisnya diteliti seluruh kitab-kitab induk, dikumpulkan jadi satu, diambil ujung-ujungnya. Hadisnya Umar bin Khattab diambil dari seluruh kitab-kitab induk, kitab hadis, dikumpulkan jadi satu. Itu namanya musnadnya Umar, musnadnya Aisyah, musnadnya Hafsah. Maka dikatakan fi musnadiha. Nomirha kembali kepada Hafsah. Itu pedulinya para ahlul ilm. Ya kan, pendahulu-pendahulu kita dalam mengenalkan hadisnya para sahabat yang mereka riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing sahabi hadisnya dikumpulkan satu kelompok, dinamai hadis-hadis ini musnadnya Abu Bakar, musnadnya Umar, musnadnya Ali, musnadnya Utsman, dan seterusnya. Dan yang membuat seperti ini bukan hanya beliau Abu Mas'ud Ad-Dimaski, tapi yang lain seperti Tuhfatul Asyraf fi Ma'rifatil Atraf, punyanya Al-Mizzi. Ya kan? Dan yang lainnya. Ini sebagai bentuk pedulinya para ahlul ilm di para di zaman dahulu, di asru riwayah. Zaman ramainya orang itu senang meriwayatkan hadis. Kalau sekarang riwayat itu sudah sangat jarang ditemui kecuali satu dua tempat seperti dulu Syekh Sana'ullah Zaidi. Beliau punya riwayat dari gurunya Kutubus Sittah. Kita mengambil riwayat dari beliau. Jadi kita dulu punya riwayat dari beliau sampai Nabi. dari Syekh Sanaullah Zaidi. Jadi kita punya sanad dari beliau Syekh Sanaullah, Syekhuna, sampai Syekhnya beliau, terus sampai ke atas, sampai melalui Bukhari sampai kepada Nabi. Mafhum? Demikian juga Syekh Muhammad Ali Adam. Beliau juga punya sanad dari beliau sampai kepada gurunya, terus ke atas sampai Nabi. Ya kan? Kalau kita ingin punya sanad langsung kepada Nabi, ya kan? Mengambil dari murid-muridnya Syekh. Loh. Mati? Ya kan, kalau kita ingin punya sanad sampai kepada Nabi, nanti mengambil dari saya. Ya kan? Saya punya sanad dari Syekh Sanaullah sampai Nabi. Syekh Bukhari, Syekh Muslim. Begitu. Kalau ingin punya sanad melalui Syekh Muhammad Ali Adam, mengambil dari murid-muridnya Syekh Muhammad Ali Adam. Ya kan? Dan sampai Nabi punya sanad. Itu namanya riwayat. Bentuknya ijazah. Mafhum ya ikhwah? Jadi kelebihannya menunjukkan sebagai seorang yang disiplin dalam mencari ilmu, ini kelebihannya, keutamaannya. Kalau sisi kesamaannya dengan yang tanpa punya riwayat, ya sama saja membuka Sahih Muslim, ya sudah. Qala Imam Muslim atas sana sampai seperti kita angkat sih Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan yang lainnya. Baik. Fi musnadiha, yaitu dalam musnadnya Hafsah. Maknanya semua hadisnya Hafsah dikumpulkan jadi satu kelompok oleh Ad-Dimaski ini. Baik. Nah, kalau itu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan riwayat hadis ini dari Imam Muslim tanpa disebutkan siapa atau sahabinya. Enggak disebutkan namanya. Tapi di sini cucunya Syekh Abdurrahman bin Hasan ingin menunjukkan siapa sebenarnya sahabinya hadis ini. Maka dikatakan ya Hafsah. Beliau mengambil faedah dari tulisannya Abu Mas'ud Ad-Dimaski. Mafhum ya ikhwah? Nah, kenapa beliau dulu Syekh Muhammad Abdul Wahhab tidak menyebutkan Hafsah? Mungkin di saat beliau menulis Kitab Tauhid enggak terpikir untuk merujuk kepada musnadnya Hafsah yang dikumpulkan oleh sebagian ahli ilm. Ya kan? Cuma mengambil ringkasnya saja. Tapi sebagai seorang yang ingin menjelaskan kepada umat tentang ilmu yang lebih, maka disebut di sini Hafsah. Maka kita tahu sahabinya hadisnya adalah Hafsah. Mafhum? Nah, itu kita tahu sahabinya adalah Hafsah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Qawlu man ata'arrafan, siapa yang mendatangi tukang ramal? Tukang ramal ini bisa dikenal dengan seperti paranormal, ya kan? Dan orang seperti ini adalah orang yang tercela, bukan orang yang terpuji. Seandainya kita memang datang kepada dia kalau memang butuh, cuma untuk menguji, bukan untuk mengambil ilmu, atau bukan mengambil manfaat untuk perkara duniawi ataupun yang semisalnya, tapi untuk menguji saja, untuk membuktikan benar enggak dia tukang ramal. Itu aja. Bukan untuk kita jadikan pendukung kita pun, backing kita dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dalam perkara duniawi tarola. Tidak. Kenapa? Karena wajibnya adalah untuk ditinggalkan. Karena dia tukang ramal yang hukumannya orang yang datang kepada dia dan tanya tentang sesuatu dan mempercayainya tidak terima salatnya 40 hari 40 malam. Bagaimana mau kita jadikan pendukung kita atau kepentingan kita dalam perkara duniawi? Tidak. Seandainya memang kita harus temui dia untuk membuktikan saja tentang keadaan sebenarnya kemudian dijelaskan kepada umat tentang keburukan dia sebagai tukang ramal. Ini seharusnya sebagai bentuk amanah, ya kan, mengembalikan umat kepada fitrahnya, yaitu tauhid, biar enggak gampang diganggu oleh orang-orang tersebut. Sayati bayanul arraf, insyaallah ta'ala akan datang penjelasan tentang siapa itu arraf, tukang ramal, insyaallah ta'ala. Wa zahiru hadal hadis, punya imca tadi tidak ada halanya, punya saya ada hadal hadis. Dan zahir hadis ini, annal wa'id, mana wa'idnya? Mana mujahid wa'idnya? Lam tuqballahu salatun arba'ina yawman, itu namanya wa'id. Bahwasanya ancaman terkait terhadap orang yang datang kepada tukang ramal, murattabun ala maji'ihi wa su'alihi. Ancaman itu diterapkan tersusun pada orang yang datang kepada arraf tadi dan tanya kepadanya. Sawa'un shaddaqahu aw shakka fi khabarihi, sama saja datang kepada dia dan bertanya, sama saja dia membenarkan jawabannya, tukang ramal, atau ragu dalam pemberitaannya, tetap kena ancaman. Kecuali satu, untuk menguji, seperti kisahnya Ibnu Sayyad. Demikian penuturannya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Nah, untuk menguji, tapi setelah itu harus dijelaskan kepada orang lain bahwasanya dia memang orang yang jelek, tukang ramal beneran. Jauhi, seperti itu. Jadi ancaman ini, ya kan, kena terhadap orang yang datang kepada dia dan bertanya, sama saja dia yang datang itu dan bertanya membenarkannya, atau ragu tentang pemberitaan tukang ramal tersebut. Ya kan? Jadi enggak boleh seorang itu berdalih, saya kan enggak mempercayai. Itu. Ragu aja termasuk terkena ancaman ini. Ya kan? Fa inna fi ba'd riwayat sahih. Apa makna fi ba'd riwayat sahih? Apa maknanya? Apa maknanya mujahid? Fa inna fi ba'd riwayat sahih. As-sahih ini alif lam. Maksudnya sahih asanta. Maksudnya dalam sebagian riwayat-riwayat yang dalam sahih Muslim, man atarrafan fasa'alahu an sayyin lam tuqballahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang datang kepada tukang ramal lalu dia bertanya tentang sesuatu, di situ enggak ada lafaz fasaddaqahu bima yaqul. Enggak ada fasaddaqahu, cuma tanya saja tentang sesuatu. Jadi cukup dengan cuma bertanya tentang sesuatu, baik itu membenarkan atau ragu tentang pemberitaannya, ancamannya mengena, yaitu tidak diterima sholatnya 40 malam, juga 40 hari. Karena kalimatnya fasalu an sayyin, tidak ada tambahan fasaddaqahu. Mafhum? Cuma perlu kita kecualikan, ya kan, seperti kisahnya Nabi SAW tanya kepada Ibnu Sayyad untuk menguji, maka itu terkecualikan, enggak kena ancaman, karena memang tujuan untuk menguji. Dan kewajiban bagi orang yang telah menguji ini tukang ramal ataupun tidak, setelah itu menyebarkannya, benar-benar dia memang tukang ramal jelek, wajib dijauhi dan yang semisalnya, itu kewajibannya. Mohon maaf ya. Tapi kalau punya keperluan tanya dan tidak untuk memberikan peringatan kepada yang lain, maka terkena ancaman. Nas'allah al-afiyah salamah. Ini sebagai bentuk ujian bagi kita kaum muslimin, bagaimana kita mensikapi para dukun, para tukang ramal. Enggak segampang yang dibayangkan oleh banyak orang. Orang itu harusnya dijauhi. Harusnya diberitakan kepada yang lain tentang kejelekan dia berupa perbuatan, yaitu sebagai orang yang jelek. Qulu lam tuqbalu salatun. Tidaklah diterima bagi orang yang datang kepada tukang ramal, tidak diterima salatnya 40 malam 40 hari. Idza kanat hadhi halus sa'il. Apabila ini keadaannya orang yang bertanya, hukumannya tidak terima salatnya 40 malam 40 hari. Bagaimana bil mas'ul? Maka bagaimana dengan keadaannya orang yang tadi yang ditanya, yaitu tukang ramalnya atau dukunnya? Oh, yang datang tanya saja, hukumannya tidak diterima salatnya 40 malam 40 hari. Lalu dukunnya dan tukang ramalnya, kayak apa resikonya? Ya kan? Maka dia bukan lagi, cukup enggak diterima, bahkan kafir. Ya kan? Tukang ramal itu kafir, dukun itu kafir, musyrik. Nah, maka dikatakan bakaifah bil mas'ul, bakaifah halu al mas'ul. Bagaimana keadaannya si dukunnya dan tukang ramalnya? Oh, yang datang kepada dia saja tanya tentang sesuatu, hukumannya berat, sholatnya enggak diterima 40 malam 40 hari. Lalu dukunnya kayak apa? Ya kan? Qala Nawawi wa ghairuhu, berkata Imam Nawawi dan yang lainnya, maknahu, makna hadis lam tuqbal lahu salatun, annahu la sawaba lahu fiha, katanya, kata beliau, tidak ada pahala bagi orang yang datang kepadanya. Wa in kanat mujzi'atan, dan walaupun salatnya sudah memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban darinya. Ini namanya takwil. Tidak diterima, tidak terima pahalanya, gitu maunya. Bukan tidak terima sholatnya, sholatnya itu mencukupi pengguguran sebagai kewajiban seorang yang terbebani melakukan sholat, tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Itu namanya takwil, ya kan? Dan alat untuk mentakwilnya mana? Ini alasannya, kata Imam Nawawi dan yang lainnya, ulama sepakat orang yang datang kepada tukang ramal tidaklah mengharuskan mengulangi sholatnya 40-40 hari, katanya. Dan ucapan ini, ya kan, antum lihat dalam Taisir Azizul Hamid punyanya Syekh Sulaiman, di sana dibantah oleh beliau tentang ucapan Nawawi ini. Ucapan Imam Nawawi dan yang lainnya dibantah, ya kan? Kenapa? Terkait dalam masalah perkara ini, ulama dari kalangan mazhab Imam Ahmad dan juga beliau Imam Ahmad mengatakan orang yang sholat di tanah gosok wajib diulang sholatnya, ya kan? Maka di kalimat sini muttafiqun, sepakat. Ini sepakat itu kadang yang sering diucapkan Imam Nawawi, sepakat cuma lingkup mazhab beliau Syafi'iyah. Ijma, lafat-lafat ijma yang sering disebutkan oleh Imam Nawawi itu ternyata telah diteliti oleh ahlul ilm cuma selingkup mazhabnya beliau, mazhab Syafi'iyah saja. Sebagaimana penuturannya Syekh Nasir Al-Albani dalam sebagian kitab beliau terkait dalam pengakuan ijma dari Imam Nawawi, mengklaim ijma dari beliau itu kebanyakan cuma ijma yang selingkup mazhabnya beliau saja, yakni Syafi'iyah, dan itu bukan muktabar, bukan perkara yang dijadikan standar tentang ijma. Kalau cuma sekedar selingkup mazhabnya Imam Nawawi. Seperti ini kalimat beliau, fa'innal ulama muttafiqun. Para ulama sepakat. Apa sepakatnya? Orang yang datang kepada tukang ramal enggak mengharuskan mengulangi sholatnya selama 40 malam. Nah, kalimat ittifaq ini kadang cuma sebatas lingkup mazhabnya Imam Nawawi, yakni Syafi'iyah. Dengan bukti, Syekh Sulaiman dalam kitab beliau Tafsir Azizul Hamid mengatakan, dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang sholat di tanah gosok wajib mengulanginya. Tanah gosok adalah tanah apa? Tanahnya orang lain tanpa izin. Antum sholat di tanahnya orang lain tanpa izin, orang sholat di situ aja. Itu namanya tanah gosok. Kecuali kalau memang itu sudah diperuntukkan untuk tempat sholat, kadang di sebagian sumur, di sawah, dikhususkan sebagai tempat sholat, dikasih mungkin bentuk berupa mungkin semen atau mungkin apa dipan atau semisalnya yang memang disediakan untuk orang-orang yang mau sholat di situ, maka nggak perlu izin. Taib. Kata beliau, wala budda min hadza ta'wil. Kata Imam Nawawi, harus adanya ta'wil tadi. Apa ta'wilnya? Ta'wil tidak diterima adalah tidak dapat pahala. Tapi sholatnya memenuhi untuk menggugurkan kewajiban. Kata beliau, demikian harus ta'wil ini. Alasannya Imam Nawawi, karena para ulama sepakat, ala annau la yalzamu man atta al-arafa i'adata sholatin atau i'adatu sholatin arba'ina lailatan. Tidak mengharuskan mengulangi 40 kali sholat 40 malam 40 hari, tidak harus mengulang, kata ulama sepakat. Tapi ini adalah sepakat yang cuma diklaim saja, yang pada dasarnya ada khilaf di mazhab yang lain. Orang yang sholat di tanah gosok wajib mengulanginya, ya kan? Maka sebetulnya enggak usah ditakwil, biarin aja. Lam tuqbalu sholatun, ya udah enggak terima sholatnya, wes, ya kan? Biarin aja begitu, sholatnya enggak terima 40 hari. Itu lebih mengena kepada orang yang mendengarkan hadis ini, sehingga enggak gampang untuk datang kepada tukang ramal atau dukun. Tanya kepada dia tentang sesuatu, membenarkannya atau tidak membenarkannya. Dibiarkan saja hadisnya seperti itu, jangan ditakwil. Itu lebih menyentuh. Kenapa? Kalau nanti dikatakan tidak dapat pahala, tidak apalah, yang penting sholat saya sudah terpenuhi, tidak ada pahala yang lain katanya. Ya kan? Tidak dapat pahala 40 malam, tidak apa-apa, tapi kan saya dapat pahala dari yang lain gitu. Banyak ibadah-ibadah yang saya dapat pahala darinya. Mahfum? Nah, maka kalau itu biarkan aja seperti itu. Untuk apa ditakwil? Sementara takwil enggak ada dalilnya untuk mentakwilnya. Setelah kita lewati bahwasanya enggak boleh seorang itu mengihalakan, memalingkan ayat dari zahirnya, hadis dari zahirnya tanpa dalil, tanpa ijma. Kemarin dalam kitabnya Ibnu Hazm rahimahullah, la yahillu li ahadin ayyuhila ayatan an zahiriha au khabaran an zahirihi illa binassin sahihin, ya kan, nassin akhara sahihin au ijma'in au daruratin wa musyahadatin. Ya, kemudian beliau membawakan beberapa contoh. Ayo itu, maka di sini pemalingan lam tuqbalu salatun, lam tuqbal pahalanya, enggak terima pahalanya dari mana? Itu namanya memberikan takdir dalam kalam. Tentang dalam kalam ini hukum masalahnya enggak butuh. Kapan dibutuhkan? Ketika tanpa takdir bil kalam, kalam tadi menjadi enggak lurus, baru ditakdirkan. Selama lurus tanpa takdir, ya sudah, biarkan seperti itu. Karena al-asul bil kalam ada mutakdir. Hukum asal dalam kalam enggak ada takdir. Takdir khilaful asal. Maka barang siapa yang mengatakan takdir fil kalam tanpa dalil tidak diterima. Maka di sini dalilnya mana? Bahwasanya yang tidak diterima cuma pahalanya. Sementara sholatnya sah. Sah tapi enggak dapat pahala. Dari mana dalilnya? Enggak punya kita. Maka sepatutnya dibiarkan sesuai dengan zahirnya. Intah mula khawasa Nabi secara ringkas nukilan dari kalamnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala untuk menafsirkan lam tuqbalau salatun. Bagaimana ya? Cuma dalam kitab Taisirul Azizil Hamid penyanyi Syekh Sulaiman di sana dijelaskan tentang takwil ini, dijelaskan bantahannya. Antum kalau punya kitab itu maka rujuklah ke bab ini, insyaallah akan kita temui. Qala bil hadis, yakni hadis tadi, hadisnya Hafsah, riwayatnya Imam Muslim. An-nahyu an tiyanil kahin wa nahwihi. Dalam hadis ini ada larangan mendatangi dukun dan yang semisalnya. Ya kan? Etian mendatangi. Dalam hadis ini ada larangan mendatangi dukun dan yang semisalnya. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Yajibu alaman khadar ala dhalik. Min muhtasibin wa ghairihi. Ayyukima man yata'ata syai'an min dhalika. Min al-aswaq. Wayungkir alaihim asadzan nakir. Kata Imam Qurtubi, wajib atas orang yang punya kemampuan atas pengingkaran dan larangan terhadap mendatangi dukun dan semisalnya, baik itu yang mampu itu berupa muhtasib. Muhtasib itu orang yang ditugaskan, kelompok yang ditugaskan oleh pemerintah untuk ingkarul mungkar, seperti Satpol PP di sini kalau di negeri kita ini. Tahu Satpol PP? Satpol PP itu apa? Itu singkatan, panjangnya apa? Satuan apa? Polisi Pamong Praja. Tugaskan oleh pemerintah untuk mengingkari ataupun menggerebek perkara-perkara yang mereka sepakati untuk digerebek. Itu namanya muhtasib. Itu namanya muhtasib bahasa Arabnya. Ya kan? Kelompok yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengingkari kemungkaran. Atau yang mendaftarkan sebagai kelompok untuk melaksanakan al-amru bil penelitian mungkar seperti yang mungkin dilalui oleh orang-orang FPI. Itu termasuk orang yang mereka punya daftar di sana, mendaftarkan diri kelompoknya. Cuma sayangnya mereka tanpa ilmu dan juga punya pemikiran-pemikiran yang enggak terpuji. Ya kan? Nah itu. Mereka orang-orang yang tidak terpuji dalam akidahnya, dalam manhajnya, dan yang lainnya. Kalau sekedar mendaftarkan kelompok, enggak masalah, silakan aja. Diizini oleh penguasa. Tapi tentu harus diperbaiki dulu tentang akidahnya, pemikirannya, dan yang lainnya. Itu muhtasib atau yang ditugaskan oleh penguasa, seperti di Saudi Arabia. Di sana banyak orang yang diberikan tugas oleh penguasa untuk waktu sholat. Anda dikumandangkan, maka ada razia, toko-toko ditutup. Nah itu. Itu negara Islam. Seperti dulu kita di Kunar, di Afghanistan. Wilayah kami Kunar. Dengan sebutan lain Asadabad. Ya kan? Setiap waktu sholat, jalan dipasang portal. Jadi ketika orang lewat di jalan tersebut, harus turun masuk ke masjid sholat. Kalau gini terus pasang portal di sana. Ya kan? Pos kamling sana. Jadi orang yang lewat situ maka turun situ. Salat dulu. Berhenti. Itu namanya menegakkan apa? Supaya dihidupkan syiar Islami. Tapi di negeri kita ini negeri yang penuh dengan kebebasan. Ya kan, penuh dengan kebebasan. Tinggal beruntunglah seorang yang memiliki kemampuan dan tekad kuat untuk menyuarakan kebaikan di atas manhaj yang benar dan kedai yang benar. Kenapa? Karena ahlul batil pun juga bebas untuk menyuarakan kebatilan mereka. Apalagi dengan istilah apa? Kebinekaan tunggal ika. Wah, malah parah lagi. Seperti yang disuarakan oleh putrinya Megawati. Ya kan? Tokoh kebinekaan. Ya. Saya tahu gambarnya di daerah Ngawi sana. Di bawahnya ditulis dengan apa? Untuk memperjuangkan kebinekaan. Jadi maunya bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan kemauan masing-masing. Dan itu, ya kan, kita tahu bahwasanya adalah benturan dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Jadi min muhtasibin wa ghairihi dan selain muhtasib, orang yang punya kemampuan untuk melarang mendatangi dukun dan semisalnya, kata Imam Qurtubi, wajib dia, baik itu muhtasib dan yang lainnya. Muhtasib berarti orang yang ditugaskan, yang lainnya berarti secara pribadi. Secara pribadi, punya kemampuan. Tanpa tugas dari siapa-siapa. Tugas dari Allah Ta'ala. Man ra'a minkum mungkaron wal yughayyiru biyadihi, ini adalah syahada. Ini adalah persaksian dari Rasul langsung. Siapa yang melihat? Itu namanya ijazah. Itu namanya apa? Rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kata beliau untuk menegakkan terhadap orang yang ya ta'atoh, yang melakukan sesuatu dari perdukunan tadi. Melakukan apa? Pengingkaran di pasar-pasar atas mereka para dukun dengan ingkar yang sangat keras. Maka seandainya di balai desa tarola diwujudkan apa? Training akidah gitu. Kemudian dikumpulkan di sana ibu-ibu, bapak-bapak, dijadwal untuk kumpul di balai desa. Ya kan? Bukan untuk acara PKK aja, tapi untuk penggemblengan akidah. Ya bagus, enggak masalah. Ya kan? Ini Imam Qurtubi mengatakan, Imam Qurtubi mengatakan seperti Al-Qurtubi tadi, yajibu ala man qadar ala dhalik min muhtasibin wa ghairihi ayyukima man yata'ata say'an min dhalika minal aswaq wa yungkir alaihi ma'asadal asadan nakir. Ya kan? Cuma di negeri ini enggak boleh ingkarul mungkar tadi itu kecuali para petugasnya. Ini enggak benar. Maka dikatakan sini min muhtasibin wa ghairihi, ini benar. Baik muhtasib atau yang lainnya. Pribadi boleh, enggak masalah kalau dia punya kemampuan. Ya kan? Maka polisi enggak boleh kemudian ngamuk-ngamuk terhadap orang yang mengingkari kemungkaran, seharusnya malah mendukung. Tapi kalau di negeri kita ini, wah. Yang enggak terima dengan alasan hak asasi, ya lapor ke polisi, yang ngingkari ditangkap. Maafum ya kuah. Kenapa? Karena peraturannya sudah beda. Jadi kita harus paham tentang hal ini. Kata beliau Imam Qurtubi, saya ulang lagi, yajibu alaman qadar ala dalik, wajib atas orang yang mampu atas pengingkaran terhadap para dukun dan yang semisalnya. Baiknya mampu ini dari muhtasib, orang yang ditugaskan oleh penguasa atau yang lain dan yang lainnya. Wajib menegakkan terhadap orang yang melakukan ilmu perdukunan ini, walaupun sedikit, di pasar-pasar diingkari. Asad dan nakir, pengingkaran yang sangat keras. Nah itu ya kuat. Wa ala man yaji'u ilaihim, dan juga harus mengingkari terhadap orang yang tertantang kepada mereka. Ingkarnya tadi juga terhadap orang yang datang kepada para dukun. Kayaknya semisalnya. Maka seharusnya di masjid-masjid yang ada khutbah Jum'ah, ini sering disebutkan. Bukan kok ditutup-tutupi. Kaum muslimin, mari kita bertakwa kepada Allah. Sesuk lu ngono nang dukun. Bahkan khotibnya sendiri kadang-kadang dukun. Ya kan? Ini namanya juru khutbah yang amburadul. Bahkan khotibnya juga muadzinnya kadang orang yang memang sedang gandrungi perdukunan. Karena enggak ada pelaksanaan sebagaimana nasihatnya Imam Qurtubi, inilah menjadilah apa yang terjadi. Perkara-perkara seperti ini enggak ada lagi yang mengingkarinya. Kata beliau, wala yaqtarru bisidqihim fi ba'dil umur. Bisidqihim. Namirhim ini adalah fa'il. Kembali kepada para dukun. Dan janganlah seorang terpedaya dengan dalam sebagian perkara para dukun itu benar. Sesuai dengan fakta yang mereka ceritakan. Jadi seorang itu enggak boleh terpedaya dengan kadang benarnya apa yang diceritakan oleh para dukun. Terus bukan perkara. Wala bikatsrati man yaj'u ilaihim, dan jangan juga orang itu terpedaya dengan banyaknya orang yang datang kepada para dukun. Siapa mereka yang datang? Mimman yantasibu ilal ilm. Dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Jadi maknanya janganlah terpedaya dengan walaupun tadi yang suka ke dukun tadi orang yang kadang punya ilmu. Fa innahum ghairu rasikhin fil ilm. Pada dasarnya mereka adalah sesungguhnya tidak orang-orang yang mantap dalam ilmu. Bal akan tapi minal jugal bahkan atau akan tapi mereka adalah orang-orang yang dari kalangan orang-orang bodoh. Bima fityanihi minal mahdur, bodoh dengan apa yang terkait dengan mendatangi mereka itu ada larangan, ada perkara yang dilarang. Ini karena mereka bodoh. Atau karena hawa nafsu. Ini ikhwan. Ini semuanya adalah nasihat. Bentuk wejangan bagi kita kaum muslim untuk menjaga akidah kita. Maka itu perhatikan perkara-perkara yang mengantarkan kepada klenik-klenik ini juga harus diingkari seperti pering petuk. Itu perkara untuk mengantar kepada klenik. Pering petuk itu ternyata apa? Di antara faedahnya. Ya kan? Bisa disenangi perempuan. Bisa melanggengkan kedudukan. Dan yang lainnya. Ya kan? Dan yang lainnya barang-barang antik itu seperti itu. Rata-rata. Kecuali barang antik yang sifatnya cuma barang kuno. Yang situ barang sudah langka. Harganya agak lebih mahal. Seperti jam kuno, mesin jahit kuno, setrika kuno, ya kan? Seperti apa lagi? Hah? Apa? Hah? Apa? Apa sih? Sepeda ontel kuno, ya itu. Gasela. Gasela, uwelek nuregane 20 juta. Mungkinnya golek saat Jawa Timur untuk luruman. Ya kan, ini ada gasela sebelah sini nih. Harganya seperti Scoopy baru. Owalek numpai pun angel. Ya, uangnya numpak kok tak tentu aku angel lepol. Namun kok harganya kok 20 juta. Aku dengan ini barang kuno yang tidak ada nilai kleniknya. Cuma sekedar apa? Sebagai koleksi senang barang-barang antik aja. Dan ini kawan kita dulu yang kita pernah di rumahnya di Medan sana, Abu Muhammad Abdullah Ta'ala. Saya pernah ke rumahnya, ya kan? Ditunjukkan barang-barang kuno, ya ada meja, ada kursi, ada jam, ya kan? Ada macam-macam. Di rumahnya barang kuno. Ya. Dan memang dia jual beli barang kuno, barang antik. Tapi enggak ada nilai-nilai klenik tadi, enggak ada. Nah. Karena dia ingin menjaga akidahnya, sekiranya ada nilai klenik, maka enggak mau lagi transaksi jual beli seperti itu. Ini enggak mengapa, tapi kalau barang klenik yang tadi, barang kuno klenik tadi seperti yang diceritakan oleh banyak manusia, pering petuk. Ya kan? Atau mungkin semar mensem. smart person. Dan yang lainnya. Ini semuanya adalah tidak bisa ditoleransi. Beda perkaranya. Ya kan? Seperti barang kuno, barang antik, tromol, sudah motor. Yang harga 500 ribu aja bisa jadi 5 juta. Seperti kemarin Abdullah Allah menjual tromol, sudah motor, 5 juta. Tromol belakang, 5 juta. Tromol ngelwele, 5 juta. Ya kan? Padahal masih bagusan punya tromol saya, punya GL Pro itu. Itu paling harganya 300 ribu. 5 juta. Nah itu namanya barang antik. Nah, yang enggak ada nilai klenik. Tahu klenik? Benar apa? Nilai perdukunan dan yang semisalnya. Ya kan? Baik, maka sangat disayangkan. Hal-hal tersebut kadang diusahakan oleh sebagian orang yang telah mempelajari kitab akidah sahihah. Kalau An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Berkata Abu radhiyallahu anhu, ya kan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan dengan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, maka sungguh ia telah kufur, telah ingkar dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kufur, telah ingkar. Jadi membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun ini adalah hukumnya keluar dari Islam. Ya kan? Kadang seorang ini sangat gobloknya, kehilangan sepeda motor, datang ke bagi dukun. Kata dukun, sing nyolongi ora ada karo sepedamu. Ya memang bener. Sing nyolong ora ada karo sepedae, kalau enggak ada enggak iso nyolong. Yang mencuri ini enggak jauh dari sepedanya. Ya mana jauh, kalau nyuri jauh enggak bisa. Itu pun akhirnya nebak-nebak, berarti yang nyuri kawannya sendiri gini. Gobloknya. Ya. Jadi banyak orang seperti itu, kehilangan sesuatu datangnya ke dukun. Ya kan, kebingungan dalam suatu perkara datangnya ke dukun. Wa bi riwayati Abi Dawud au ata imra'atan. Qala musaddad imra'atu haidun. Au ata imra'atan. Qala musaddad imra'atuhu fi duburiha. Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa naqilu hadzal hadits min sunan hadafa minhu hadil jumlata wa qasara ala ma yunasibu tarjamah. Dalam riwayatnya Abu Dawud, man ataka hinan, atau orang yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi perempuan. Kata Musaddad, mendatangi istrinya yang haid. Atau mendatangi istrinya yang haid di duburnya. Maka sungguh hukumannya orang yang melakukan hal ini telah berlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini Sa'd bin Rahman bin Hasan, fa naqilu adalah hadis yang menukilkan hadis ini dari Sunan, membuang dari hadis tersebut jumlah ini, potongan kalimat ini, imra'atahu atau imra'atan ini, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, dan dia mencukupkan atas apa yang sesuai dengan judul. Judulnya adalah Ma'ja'a fil Quhan. Maka sebagian kalimat yang di situ memuat tentang nama seorang perempuan yang didatangi di duburnya, ini tidak disebutkan, mencukupkan lafat-lafat yang sesuai dengan judul di atas, yaitu Ma'ja'a fil Quhan. Maka cukup didatangkan man ataka hinan. Adapun aw imra'atan enggak didatangkan lafadznya. Cukup man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul. Kenapa? Karena mendatangkan hadis yang sesuai dengan judul saja, terkait dengan lafadz yang lain enggak didatangkan. Qala walil arba'ati wal hakimi wa qala sahihun ala syartihima. Ini sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ala syarti Bukhari dan syarti Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam menatarrafan aw kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini ya, dulu kita cukupkan dan lanjutannya syarahnya setelah kita lewati di pertemuan yang akan datang. Jadi tugas kita ini kita lanjutkan sesuai dengan apa? Kekosongan waktu dari Ustaz kita Abdul A'la belum sempat mengisi, jadi kita isi dengan kitab ini biar tidak kosong. Ta'lim kita setelah maghrib. Baik, alhamdulillah alamin.